Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan-kenikmatannya. Nikmat duniawiyah berupa badan sehat, waktu yang luang, yang mana dengan sebab atau diantara dengan sebab kenikmatan duniawiyah kita dapat terus istiqamah di atas ibadah, kita bisa terus istiqamah di atas ta'ah, sehingga kita mendapatkan nikmat diniyah, nikmat keagamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat istiqamah di atas Islam, nikmat istiqamah di atas iman, nikmat istiqamah di atas Alkitab was sunnah. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullah. Termasuk daripada pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini secara khusus, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala utamakan umat ini di atas umat-umat yang lain. Dengan nikmat inilah umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi umat terbaik, jadi umat terafdal, jadi umat yang termulia. Di antaranya adalah dengan sebab Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mu'jizatul kubra, sebagai mukjizat terbesar. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sebagai bentuk i'jaz, sebagai bentuk pelemahan terhadap hujahnya orang-orang musyrikin, orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang memberikan berkah kepada para pembacanya, Al-Qur'an yang memberikan berkah kepada orang-orang yang menghafalnya, Al-Qur'an yang memberikan berkah kepada orang-orang yang mendengarkannya. Nikmat yang ada di dalam Al-Qur'an adalah nikmat yang sangat luar biasa. Orang yang membacanya akan diberikan pahala yang banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali yang semisalnya. Ini barakallahu fikum barakah yang akan didapatkan oleh seseorang tatkala dia mau membaca Al-Qur'an, membaca kitab suci yang menjadi mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Al-Quran ini adalah keberkahan untuk orang-orang yang mau menghafalnya. Di mana dengan sebab menghafal Al-Quran di antaranya, orang tua si penghafal tadi akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dengan mahkota yang tidak dimiliki oleh orang tua-orang tua yang tidak punya anak yang hafal Al-Quran. Khusus mahkota yang dimiliki oleh orang tua yang memiliki anak yang mampu untuk menghafal Al-Quran. Keberkahan untuk orang yang menghafalkannya dan keberkahan untuk orang tua anak yang menghafalkan Al-Quran. Begitu pula Al-Quran adalah keberkahan untuk orang yang mendengarkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada Al-Qur'an ini ada syifa, ada kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini sebagai sebab kesembuhan bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit, baik sakit badannya atau sakit hatinya. Dengan dia mendengarkan Al-Qur'an, maka akan disembuhkan untuknya melalui jalan ruqyah. Dengan cara mendengarkan Al-Quran akan disembuhkan untuknya biiznillah penyakit yang sedang dia derita. Intinya barakallahu fikum, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung keberkahan yang sangat banyak. Dan termasuk daripada keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya alaihi musallatu wassalam, adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Al-Qur'an ada satu ayat yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang betapa agungnya, betapa besarnya, betapa mulianya, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan juga di seluruh alam semesta. Dalam hadis yang sahih, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang qori'nya sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, salah satu hafiz as-sahabah, sahabat yang menghafal Al-Qur'an, di mana dikala itu orang yang digelari sebagai hafiz adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya. Karena sahabat itu tidaklah mereka mau menghafal Al-Qur'an kecuali apabila telah mampu untuk mengamalkan isi ayat yang mereka hafal. Tatkala belum mampu untuk menghafalkannya, maka mereka belum mau untuk melanjutkan hafalannya. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat yang dikenal sebagai qori, dikenal sebagai hafil. Hafalan yang beliau miliki dan amalan terhadap apa yang dia hafal yang beliau miliki. Ini sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Menghafal ribuan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Tatkala beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Munzir. Kunyahnya Ubay adalah Abul Munzir. Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Munzir, tahukah engkau satu ayat dari kitabullah yang engkau hafal ini yang paling agung ayat tersebut? Dalam waktu yang sangat singkat, Ubay bin Ka'ab memilih dari ribuan ayat yang beliau hafal dalam Al-Quran ini, dalam waktu sebentar saja beliau memilih ayat, yaitu ayatul kursi, salah satu ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Nah, maka barakallahu fikum, Ubay bin Ka'ab mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi pertanyaannya, ya Abul Munzir, apakah engkau tahu satu ayat dari kitabullah yang engkau hafal ini yang paling agung kedudukannya? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila al-akhir, sampai akhirnya yaitu Surat Al-Baqarah yang ke-255 atau lebih dikenal dengan Ayatul Kursi. Dalam waktu yang singkat, Ubay bin Ka'ab karena kefakihannya, karena kecerdasannya, karena mulianya agama yang beliau miliki dan betapa fahamnya beliau terhadap ilmu tauhid, maka beliau memilih ayat kursi sebagai ayat teragung yang beliau hafal dalam kitabullah. Kemudian pernyataan Ubay bin Ka'ab tersebut disambut dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka beliau pun menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sembari menyatakan, wallahi la yahinakal ilmu ya Abul Mundzir. Selamat, selamat atas ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu wahai Abul Mundzir. Ini namanya persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pilihan yang dipilih oleh Abul Mundzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yaitu bahwasanya ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung, ayat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ayatul kursi. Adalah ayatul kursi. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Dan karena begitu agungnya kedudukan ayatul kursi di dalam agama ini, di dalam Al-Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca ayat kursi dalam beberapa tempat pada aktivitas-aktivitas keseharian seseorang. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu. Dalam hadis yang sahih, yaitu dalam hadisnya Abu Umamah Al-Bahili dalam Sunan An-Nasa'i, beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali selesai salat wajib, maka tidaklah ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam jannah, untuk masuk ke dalam surga, kecuali dia mati. Artinya tatkala dia hidup, dia terhalangi dari surga, yaitu terhalangi dengan kematiannya. Apabila dia sudah masuk ke dalam kematiannya, apabila dia telah menerima ajalnya, maka janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga akan dia raih, dikarenakan dia senantiasa menjaga membaca ayat kursi pada setiap kali selesai sholat wajib. Kalau dalam kitab Hisnul Muslim, ya, ayat kursi ini dibaca setelah tasbih, tahmid, takbir 33 kali dan disempurnakan dengan yang 100. La ilaha illallah dahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelahnya membaca 3 surat muawwidzat, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baru setelahnya membaca ayat kursi. Kalau urutan dalam kitab Hisnul Muslim seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Jadi membaca ayat kursi pada setiap kali selesai sholat wajib ini adalah sesuatu yang amat luar biasa pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaganya akan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan bagi orang yang hendak tidur untuk juga senantiasa membaca ayat kursi. Sebagaimana dalil dalam riwayat Al-Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di nomor hadis yang ke-2311. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara'aha idza awa ila firashihi lam yazal 'alaihi minallahi hafizun wa la yaqrubuhu syaitanun hatta yusbiha." Barang siapa yang membaca ayat kursi tatkala dia hendak berbaring di pembaringannya, yaitu tatkala dia hendak tidur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjadi penjaganya tatkala dia tidur. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya, dan dia tidak akan didekati oleh setan sampai dia masuk di pagi hari. Yani sampai dia terbangun dari tidurnya. Penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang sedang tidur untuk tidak didekati oleh syaitan akan didapatkan tatkala seorang yang hendak tidur tadi membaca ayatul kursi. Membaca ayat al-kursi. Ikhwan fiddin azzakumullah. Kemudian juga dalam Sunan Nasa'i dan Mu'jam At-Tabrani al-Kabir dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk senantiasa membaca ayat kursi ini pada zikir pagi dan petang. Zikir pagi, kata para ulama, ini disebutkan mulai dari ba'da subuh. Ya, mulai dari ba'da subuh ini zikir pagi. Kemudian zikir sore dimulai dari ba'dal asr. Dibaca pada waktu-waktu tersebut. Bagaimana keterangan Rasulullah SAW terkait dengan bacaan ayat kursi pada setiap pagi dan sore? Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'aha idza asbaha ujira minasyaitani hatta yumsiya. Wa idza qara'aha idza amsa ujira minasyayatini hatta yusbiha." Barang siapa yang membaca ayat kursi tatkala dia di pagi hari, maka dia akan dijaga dari syaitan, akan dihindarkan dari syaitan sampai dia masuk di sore hari. Nah. Dan barang siapa yang membacanya pada sore hari, maka dia akan dijaga dari syaitan sampai dia masuk di pagi hari. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib di nomor hadis yang ke-418. Ini tiga tempat yang kita selayaknya senantiasa menjaga bacaan ayat kursi pada tempat-tempat tersebut, yaitu yang pertama setelah setiap salat maktubah, setiap selesai salat wajib bacaannya atau dibaca itu setelah membaca tiga surat muawwidzat, ya. Setelah tasbih, tahmid, takbir, sempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, baca surat tiga muawwidzat, kemudian baca ayat kursi. Nah, ini pada setiap salat wajib, ya. termasuk dalamnya adalah salat Jumat juga, ya. Karena zikir setelah salat Jumat dengan setelah salat-salat yang lain ini sama, ya, nggak ada dibeda-bedakan. Zikir pada salat Jumat dengan zikir pada salat wajib yang lain sama, ya, urutannya sama, bacaan-bacaan yang dibaca juga sama. Nah, kemudian yang kedua adalah membaca ayat kursi ini tatkala hendak tidur. Keutamaannya, Allah akan senantiasa menjaganya dan Allah akan jaga dia tatkala tidur sampai dia terbangun. Kemudian yang ketiga adalah dibaca pada setiap pagi dan petang. Dan keutamaannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga dia dari syaitan. Apabila dia menjaga di pagi hari akan dijaga sampai sore. Dia membaca di sore hari akan dijaga sampai pagi hari. Nah, akan tapi ada poin penting yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Bagaimana seorang hamba mempraktekkan bacaan ayat kursi pada tiga tempat di atas dan dia mendapatkan manfaat yang mujarab. Tidak semua yang membacanya ternyata berhasil. Ada satu poin yang penting untuk diperhatikan apabila seorang ingin mendapatkan keutamaan pada tiga hadis di atas dengan sempurna. Ya. Dijelaskan, wahahuna amrun azimun labudda minat tanbihi alaihi wa tadhkiri bih. Di sini ada perkara yang agung, harus kita ingatkan, dan harus kita tanbih diri-diri kita atasnya, ala wahuwa, ketahuilah bahwasanya anna intifa'al abdi bihadihil ayatil mubarakah la budda fihi min tadabburi ma'aniha wa aqli dalalatiha. Bahwasanya seorang hamba dapat meraih manfaat dengan ayat yang berberkah ini, yaitu ayatul kursi. Dia baca itu pada tiga tempat di atas, dia akan mendapatkan manfaatnya apabila dia turut memperhatikan dan merenungi makna-makna ayat yang dia baca itu. Dan dia memahami apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut. Jadi bukan semata-mata dibaca saja di lisan tanpa kita perhatikan sebenarnya apa yang dikandung oleh ayat ini, apa yang ditunjukkan oleh ayat ini. La an yakuna hawul abdi minha mujarradul qira'ati lil huruf duna aqlil ma'ani wat tabassur fid dilalat. Bukan membaca ayat kursi dalam tiga hadis di atas itu semata-mata hanya dibaca huruf-hurufnya tanpa memahami makna yang ditunjukkan olehnya. Tanpa mengetahui, tanpa memahami tentang apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut. Nah, ini poin penting. Supaya mujarab, ya, supaya manfaat dalam tiga hadis di atas kita dapatkan secara sempurna, maka kita harus berupaya untuk memahami arti dan makna beserta tafsir daripada ayat kursi yang disunnahkan untuk kita baca pada tiga tempat di atas. Kenapa ayat ini menjadi ayat yang agung? Kenapa ayat ini dipilih dari 6.000 sekian ayat dalam Al-Quran? Hanya satu yang dipilih sebagai ayat yang paling a'zham, ayat yang paling mulia. Sebenarnya apa? Ini harus kita pelajari. Ini harus kita pahami. Pertama, kita pelajari artinya. Kemudian kita pelajari tafsirnya. Insya Allah akan kita sampaikan sedikit maknanya secara global, yakni makna yang dikandung oleh ayatul kursi. Kita ambil makna-makna ini dari Syarah Hisnul Muslim. Ikhwan fillah azakumullah, ayatul kursi itu berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Nah, pertama langkahnya harus kita hafal. Yang belum hafal, segera menghafal. Tidak mungkin kita dapat membaca pada tiga tempat di atas kalau kita tidak menghafalnya. Bisa dibaca dari Al-Quran, tapi kalau kita kebetulan lagi gak pegang Al-Quran, ya kita gak bisa bacanya. Makanya penting untuk dihafal. Ayat kursi ini dihafal. Yang mana artinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali ia. Ini berarti mengandung tauhid uluhiyah. Penetapan hak ibadah semata-mata tunggal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha al-hay, maha hidup. Tidak akan mati. Al-Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Dalam sebagian tafsir, Al-Qayyum ay al-qa'im ala ghairihi. Zat yang menguasai semuanya. Yani semua yang ada di alam semesta adalah di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah penguasanya, mereka adalah orang-orang yang dikuasai. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak menimpa Allah subhanahu wa ta'ala rasa kantuk. Tidak menimpa Allah subhanahu wa ta'ala rasa kantuk dan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. semata-mata hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Siapa yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali dengan, atau di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan apa yang ada di belakang manusia. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan manusia, makhluk-makhluknya tidak akan mampu meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang ia kehendaki. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya itu meliputi langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak memberatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keduanya. Wahuwal aliyyul azim. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi lagi zat yang maha agung. Ayat ini dimulai dengan kalimat tauhid yang kekal, yaitu Allahu la ilaha illahu. Allah adalah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi kita katakan kalimat la ilaha illallah ini mengandung istihqaqul ibadah lillahi wahdah, penetapan hak ibadah tunggal semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tiada yang lainnya. Tidak ada yang berhak untuk menerima peribadatan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Orang yang senantiasa mengucapkan ayatul kursi dan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah harus memahami arti daripada kalimat la ilaha illallah. Yang hafal la ilaha illallah, hafal ayat kursi, tapi tidak faham tentang makna dan bagaimana praktek la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari, tentu manfaat dalam tiga hadis di atas dari ayat kursi tidak akan didapatkan sama sekali. Nihil. Kalau dia musyrik, baca ayat kursi, tidak akan dapat sama sekali. Nah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hayy. Allah maha hidup. Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, ya, dengan kehidupan yang sempurna yang tidak layal haqu hazawal. Tidak diikuti oleh kefanaan. Tidak diikuti oleh kematian. Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya kekal abadi. Al-Qayyum adalah yang maha berdiri sendiri. Ya. Dan juga tadi sudah kita sampaikan sedikit. Dalam sebagian tafsir maknanya adalah Al-Qa'im ala ghairihi. Zat yang menguasai yang lain. Jadi semua makhluk Allah adalah khaliknya. Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala adalah maliknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkenai rasa kantuk dan tidur. Dan ini adalah sifat sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sifat makhluk. Kalau makhluk tidak tidur, ini sakit. Makhluk tidak ngantuk, ini sakit. Ya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, penafian dari dirinya sifat kantuk dan tidur ini sebuah kesempurnaan. Tapi menjadi sebuah kekurangan bagi makhluk apabila dia tidak tidur dan tidak mengantuk. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul menyatakan, Inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu tidak tidur dan tidak selayaknya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kehidupannya itu adalah kehidupan yang sempurna. Tidak ada tidurnya, tidak ada kantuknya. Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha mendengar, Allah maha mengawasi, dan Allah maha segalanya. Dari sifat-sifat kebaikan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah penguasanya, selainnya adalah mamluknya. Allah penciptanya, selainnya adalah makhluknya. Semuanya adalah hamba, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala seorang pun. Itu yang dikandung oleh lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian man dhalladhi yashfa'u indahu. Ya, siapakah yang mampu untuk memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini semua makhluk di hari kiamat nanti tatkala mereka akan memberikan syafaat kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perlu izinnya Allah. Tidak Allah izinkan, maka tidak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada orang tadi. Semua makhluk, baik di dunia maupun di yaumul qiyamah, semuanya membutuhkan kepada Allah dalam hal syafaat, semata-mata tunggal haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan izin. Kemudian wala yuhituna bi syai'in, yakni makhluk-makhluk Allah tidak mampu dengan ketidakmampuan yang sempurna untuk meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah maha luas dan ilmunya hamba itu maha sedikit, ya. Bukan sedikit saja tapi maha sedikit, sangat sedikit, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Secerdas-cerdasnya manusia membuat ini dan itu, secerdas-cerdasnya manusia merancang teknologi ini dan itu, secerdas-cerdasnya manusia membuat kendaraan yang besar kecil, ya, membuat alat yang canggih dan yang semisalnya, itu semua ternyata adalah ilmu yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Nah, ikhwan fi din azakumullah, wala yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada makhluk yang mampu untuk meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali yang ia kehendaki. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada makhluk-makhluknya, tapi itu hanya sebagian kecil, bahkan sangat-sangat sebagian kecilnya. Nah, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Perbandingan antara ilmu hamba yang paling alim di dunia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala itu mencangkup langit-langit dan bumi, meliputi langit-langit dan bumi. Dalam ayat ini yang ditunjukkan kursinya Allah itu bukan setara, ya, bukan setara dengan langit dan bumi. Kursinya Allah itu lebih luas, jauh lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas, yang mana kursi adalah maudhi qadamailah, tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kursi ini bukan arsy, ya. Arsy itu berbeda. Arsy lebih besar daripada kursi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau membandingkan antara langit yang tujuh dengan kursi dan perbandingan arsy dengan kursi. Allah menyatakan, "Mas samawati sab'u ma'al kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falatin." Tidaklah perbandingan langit yang tujuh, luasnya itu enggak bisa kita prediksi. Kita sangat kecil, lebih kecil dari titik dibagi 10 mungkin apabila dibandingkan dengan langit-langit yang ada. Nah, ternyata perbandingan langit-langit yang tujuh dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu seperti perbandingannya sebuah cincin apabila dilemparkan ke padang yang luas. Ya. Cincinnya ini adalah langit yang tujuh. Dan padang yang luas itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tempat kakinya Allah. Ya, bagaimana dengan zatnya Allah? Oleh karenanya kita enggak ragu bahwa Allah adalah zat yang al-kabirul azim, Allah maha besar, Allah maha agung. Seperti ini perbandingannya. Kemudian wa fadlul arsy 'alal kursi, ya, ka fadlil falati 'alal halqati. Dan perbandingan antara arsy-Nya Allah dengan kursinya itu seperti cincin di padang tadi. Kursinya itu cincinnya, arsy-Nya itu adalah padang besarnya. Dan ini semata-mata khobar yang harus kita imani dan tidak perlu untuk kita bayangkan. Karena akal kita tidak akan mampu untuk membayangkannya. Nah, ini semata-mata untuk menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan perbandingan seperti itu. Sekali lagi, tanpa harus membayangkan, tanpa harus menggambarkan di pikiran kita, karena kita ini tidak diberikan ilmu kecuali sedikit, bayangan kita akan jauh lebih kecil dibandingkan yang hakikatnya seperti itu. Nah, kemudian wala ya'udu ifuhuma, tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya, yakni menjaga langit dan bumi. Ya tentu tidak memberatkan, karena perbandingannya langit dan bumi itu seperti tadi perbandingannya itu. Menjaga sesuatu yang kecil, ya. Sangat kecil bagi Allah, apalagi untuk mengawasi manusia secara keseluruhan. Apalagi mengawasi satu manusia saja. Tentunya sangat-sangat tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila menjaga langit dan bumi adalah perkara yang sangat tidak memberatkan Allah, begitu pula mengawasi manusia perkara yang sangat tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah, Allah Muhit. Allah Maha meliputi semuanya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan penetapan dua nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ali. Nama Al-Ali adalah zat yang maha tinggi, ya. Ali, yakni tinggi kekuasaannya di seluruh makhluknya, Ali kadarnya karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Kemudian Azim, Al-Azim artinya adalah zat yang maha agung, yang mana semua sesuatu akan dianggap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan sesuatu yang besar, ya, sebesar-besarnya sesuatu yang kita bayangkan, apabila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu tersebut sangat-sangat kecil. Sesuatu tersebut sangatlah kecil. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum tafsir yang ringkas, akan antum dapati penjabaran yang lebih luas apabila antum merujuk kepada kitab-kitab tafsir, apalagi kalau antum melihat ada buku yang membahas tentang ayat kursi secara khusus. Tentunya ini akan banyak fawaid yang akan kita dapatkan. Ini yang saya sampaikan semata-mata hanya tafsir ringkas untuk kita memahami arti daripada ayat kursi, untuk kita baca pada tiga tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dengan juga bukan semata-mata membaca, yaitu memahami dan mentadaburi makna yang dikandung olehnya, yaitu pada setiap badan salat wajib, kemudian pada setiap hendak tidur, kemudian tatkala masuk di pagi hari atau masuk di sore hari. Demikian barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Semoga di kesempatan yang singkat ini dapat memberikan faedah yang banyak untuk ana pribadi dan juga untuk antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.